Pintar, apa kabar? Berjumpa kembali dalam Permata Nusantara, permainan dan cerita anak Nusantara. Kali ini, kita akan mengikuti perjalanan Pino dan Tata berlibur di rumah nenek di Desa Sukamaju, Daerah Istimewa Yogyakarta. Permainan apa ya yang akan mereka mainkan hari ini? Domikado. Apa itu? Baiklah, agar kalian lebih tahu, ayo kita ikuti perjalanan mereka. Hey, teman-teman, namaku Pino. Aku suka bermain, belajar, dan berpetualang. Shalalalalalala. Hai hai, aku Tata. Aku senang sekali bermain dan bernyanyi. Nah anak pintar, ayo kita ikuti petualangan Pino dan Tata dalam Permata Nusantara. Wah, enak sekali. Sejuk sekali udara begini. Ayo kita jalan-jalan. Ayo, Kak. Ayo. Desa tempat tinggal nenek indah sekali. Iya, indah dan sejuk. Ayo kita ke sana. Di atas bukit itu. Indah sekali di atas sini. Lihat, pemandangannya indah. Iya, indah sekali. Wah, ramai sekali ya. Banyak anak-anak ya, Kak, yang sedang bermain. Iya, tapi mereka main apa ya? Kejar-kejaran. Tapi apa, Tata? Lihat, mereka menggelindingkan roda ke atas bukit itu. Iya, mereka sedang bermain apa ya? Tata belum pernah melihat permainan seperti itu, Kak. Ayo kita lihat lebih dekat. Ayo, Kak. Aku Doni. Kalau aku Ato. Kalian siapa? Aku cucu nenek Marto dari Jakarta. Oh, kamu Pino dan Tata cucu nenek Marto. Iya. Kalian tadi main apa? Menggelindingan roda ke atas bukit. Permainan apa itu? Lomba siapa cepat sampai bukit. Kok tadi ada yang marah? Iya, kenapa sih? Doni curang, tidak mau melanjutkan permainan. Aku capek dan selalu tertinggal. Ah, kamu. Sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Iya, sudah, jangan bertengkar lagi. Ayo saling memaafkan. Ya, aku minta maaf ya. Ayo kita main lagi. Bagaimana kalau main pita umpat? Aku ingin permainan lain yang ada di daerah sini. Bagaimana kalau permainan domikado? Aku setuju. Permainan apa itu? Ya, ayo kita mulai saja. Bermain, aku suka. Ayo kita mulai. Kita main di sana. Ya, di bawah pohon itu. Bagaimana cara bermain domikado? Kita duduk di bawah pohon ini ya. Ya, duduk bersila. Buat lingkaran ya. Tangan kita letakkan di atas lutut. Tangannya bagaimana ini? Tangan kiri di bawah tangan kanan teman di sebelah ya. Tangan kiri di bawah tangan kanan. Ya, betul. Siap ya, kita mulai. Jangan lupa menyanyi ya. Aku belum bisa. Kamu ikuti saja. Gampang kok, kamu pasti bisa. Ayo kita mulai. Yuk. Tepukan ke tangan kiri teman sebelah ya. Anak yang kena hitungan 4 keluar. Sampai tinggal 2 orang. Tinggal aku dan kamu. Ya, kita lanjutkan dengan permainan Dam-Dam Dewi. Ya, kita tunggu siapa yang menang. Tata dan Rati siap ya. Siap. Ya, siap. Nanti kita disuruh jadi apa? Itu nanti perintah yang menang. Dad, kita sweet ya. Ya, aku kalah. Aku menang. Kami dihukum apa? Jadi patung. Jadi patung. Ya, Tata bergerak dan tertawa. Aku juga. Tata jadi. Ayo kita bermain lagi. Sudah sore. Iya, sudah sore. Ayo kita pulang. Terima kasih teman-teman. Aku senang sekali bermain domikado. Sampai jumpa. Ya. Ya, sampai jumpa. Dah. Aku suka sekali dengan permainan tadi. Iya, aku juga senang. Permainan kita jadi tambah banyak. Aku suka permainannya dan aku juga suka lagunya. Anak pintar, permainan domikado adalah permainan yang asik untuk dimainkan bersama teman-teman kalian. Dengan permainan domikado ini, kalian akan berlatih arti kebersamaan, kesabaran, bagaimana melatih ketangkasan, dan kejujuran. Nah anak pintar, demikian Permata Nusantara hari ini. Nantikan petualangan Pino dan Tata dengan permainan anak Nusantara lainnya. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Permata Nusantara dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kawan-kawan kita bermain bersama.